bagi langit yang tak pernah tidur, yang suatu kali membayangkan sebuah ranjang bantal-bantal, guling dan kasur, selimut panjang, serta dengkul yang teratur. Kutuliskan saja bagi langit yang tak pernah tidur, yang suatu kali membayangkan sebuah ranjang bantal-bantal, guling dan kasur, selimut panjang, serta dengkur yang teratur. Sementara jendela yang tak punya bahasa itu harus mencoba berkata-kata kepada bulan yang penuh cahaya dan bintang-bintang yang entah jumlahnya. Kutuliskan saja. Just